Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bab fadlu man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab wala azab. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang memurnikan tauhid akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang dimaksud memurnikan di sini adalah mensucikan dan membersihkan tauhid dari kotoran syirik, perbuatan bid'ah dan perbuatan maksiat. Inilah yang dimaksud memurnikan tauhid. Jadi memurnikan tauhid tidak hanya bebas dari perbuatan syirik, tidak, akan tetapi memurnikan tauhid maksudnya adalah mensucikan ibadah dari perbuatan syirik, dari perbuatan bid'ah dan dari perbuatan maksiat. Ini yang dimaksud adalah memurnikan tauhid. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Al-Musannif rahimahullah menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin syakiral li'an'umih. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ini adalah umat qanitan lillah yang lama apabila beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khusyuk ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanifa lurus, walam yaku minal musyrikin dan tidak termasuk dari kaum musyrikin, syakirul li'an'umih, dan Nabi Ibrahim selalu bersyukur atas nikmat nikmatnya. Dalam kitab-kitab tauhid, demikian juga lebih-lebih dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang tauhid, memurnikan tauhid, makna tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena dalam kisah Nabi Ibrahim ini penuh dengan ibroh, penuh dengan kisah-kisah bagaimana Nabi Ibrahim memurnikan tauhid, bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid, dan kesyirikan apa saja yang diingkari oleh Nabi Ibrahim, dan bagaimana sikap Nabi Ibrahim dengan kaum musyrikin. Syaikh Shalih Fauzan rahimahullah berkata ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim huwa imamul muhaqqiqin litauhid. Nabi Ibrahim ini adalah imam yang memurnikan tauhid. Ba'athahu Allahu azza wa jalla lamma ghatta syirka ala wajhil ard fi waqtihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Ibrahim ini ketika kesyirikan telah menguasai bumi di masa beliau. Wa huwa waqtun namrud al-kafir al-mulhid alladhi idda'a ar-rububiyah. Di waktu kerajaan Namrud, orang yang kafir, mulhid, bahkan mengaku sebagai rob. Wa kana qaumuhu ya'budunal kawakib, dan kaumnya Nabi Ibrahim ini menyembah bintang al-kawakib ini kebanyakan diartikan bintang, tapi yang benar al-kawakib ini diartikan planet. Jadi menyembah planet-planet, dan ini jelas bahwasannya planet-planet ini yang dijadikan oleh para penyihir untuk meramal nasib seseorang. Wayabnuna lahal hayakil wayusammunaha bisabi'ah, dan mereka membangun peribadatan-peribadatan yang dikenal dengan nama as-sabi'ah, wahum fi ardi Babil minal Iraq, dan ini letaknya ada di Babilonia, di negara Irak. Ini adalah peradaban yang paling tua di Jazirah Arab, dan kesyirikan yang paling parah yang ada di Jazirah Arab. Summa hasala bainahu wa bainahum musadamah dzakarahu Allah taala fil Qur'an. Kemudian terjadilah antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya berbagai macam perdebatan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Intaha bi hijrati Ibrahim alaihi salatu wassalam min ardil Iraq ila ardis Syam wa ila al-Hijaz. Yang semuanya itu berakhir dengan hijrahnya Nabi Ibrahim dari Irak ke Syam, kemudian juga ke Hijaz. Haitsu ja'ala qasaman min dzurriyyatihi fi Syam wa hum Ishaq wa dzurriyyatahu auladu zaujihi Sarah. Yang mana Nabi Ibrahim membagi keturunannya, sebagian diletakkan di Syam, ini adalah keturunannya Nabi Ishaq. Semuanya ini adalah anak Nabi Ibrahim dari istrinya Sarah. Wa dhahaba bi Ismail ibni sirriyatihi Hajar wa ummihi ila Makkah ardil haram bi amrillah subhanahu wa taala, dan sebagian keturunannya ditaruh di Makkah, yaitu tanah haram. Siapa? Ismail dan ibunya Hajar. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya saya ini akan pergi ke tanah yang ditunjukkan oleh Rabbku, dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi dhahibun, pergi di sini adalah muhajirun min ardil kufri wasyirki ila ardil tauhid bisyam wal Hijaz. Maknanya adalah Nabi Ibrahim hijrah dari tempat kekufuran dan kesyirikan ke tempat tauhid, yaitu di Syam dan Hijaz. Jadi hijrah dari tempat yang jelek ke tempat yang baik ini akan ada sampai hari kiamat. Dan barusan beberapa minggu yang lalu ada saudara kita yang hijrah dari mana? Dari Myanmar ya, dan sampai ke Aceh, dan di sana ditolong oleh kaum muslimin. Hijrah semacam ini wajib untuk menyelamatkan agama kita. Demikian juga hijrah kecil-kecilan, yaitu apa? Memilih tempat, pindah tempat, pindah rumah, dari rumah yang jauh dari masjid ke rumah yang dekat masjid. Karena rumah semakin dekat dengan masjid, semakin banyak kebaikan yang didapatkan. Tilkal mawatin al-mubarakah, inilah tanah haram yang penuh dengan berkah. Allati sara fiha baitu allati sara fiha baitul maqdis, yang mana untuk Nabi Ishaq dibawa ke Syam yang kemudian menjadi Baitul Maqdis. Wa fihal baitul atiq awwalu baitin wudi'a linnas, dan keturunan yang kedua ditaruh di tanah haram yang menjadi cikal bakal Ka'bah al-Musharrafah. Jadi yang satu anaknya ditaruh di Syam untuk meramaikan dan membuat Baitul Maqdis, yang satu ditaruh di Mekah untuk meramaikan dan membangun Ka'bah. فأورثه الله هذه البلاد وهذه البيوت إكراما له وذريته عليه الصلاة والسلام عوضه الله أرضا خيرا من أرضه. Maka Allah Subhanahu wa taala mewariskan negeri ini dan rumah ini sebagai bentuk memuliakan Nabi Ibrahim dan keturunannya. Allah menggantikan negeri yang jelek dengan negeri yang lebih baik. Inilah yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan kisahnya banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau ada kesempatan, insyaallah akan kita bahas tentang sejarah Nabi Ibrahim. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim dalam satu ayat itu dengan empat pujian. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Kemudian pada ayat berikutnya disebutkan syakiral li an'umih. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ini adalah umat. Umat di sini maknanya adalah imaman, yaitu imam. Imam itu apa? Qudwah mualliman lil khair, yaitu contoh bagi orang lain dan mengajarkan kebaikan. Setiap orang yang mengajarkan kebaikan ini disebut imam. Kenapa Nabi Ibrahim langsung diangkat imam oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Wahai Nabi Ibrahim, sesungguhnya kami akan menjadikan engkau sebagai seorang imam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Wa min dzurriyyati?" Apakah juga dari keturunanku? Kemudian Allah berkata, "Qala la yanalu ahdi adz-dzalimun." Tidak akan mendapatkan perjanjianku ini orang-orang yang zalim. Dan ayat ini menunjukkan bahwasannya seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim berdoa, "Wa min dzurriyyati," dan termasuk keturunanku Allah jadikan sebagai imam, sebagai para nabi. Dan Nabi Ibrahim menjadi seorang imam karena sudah sampai pada dua derajat, yaitu derajat apa? Maqam sabr wal yaqin, yaitu sampai pada derajat kesabaran dan sampai pada derajat keyakinan. Maka setiap orang dalam beragama dan mengamalkan agama sampai pada derajat kesabaran dan sampai pada derajat keyakinan, maka dia akan menjadi seorang imam. Namun ketahuilah bahwasannya kesabaran dan keyakinan itu tidak akan nampak kecuali setelah diuji dengan berbagai macam ujian. Kesabaran itu nampak ketika seseorang dapat musibah. Keyakinan itu akan nampak ketika seseorang diumbang-ambingkan dengan berbagai macam pemahaman yang ada di depan mata. Seberapa besar keyakinan kita dengan Al-Quran dan hadis Nabi? Begitu mudah kadang-kadang orang mengikuti tradisi masyarakat. Ini tidak sampai pada derajat yakin. Akan tapi orang yang sampai pada derajat yakin, apapun yang ada di depan mata yang tidak sesuai dengan agama akan ditolak. Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud, Nabi Ibrahim berdebat dengan kaumnya, berdebat dengan perdebatan yang penuh dengan keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu yang berhak disembah. Dengan penuh keberanian dan kesabaran apapun yang menimpa dirinya. Coba, apakah kita sampai pada derajat keyakinan semacam ini? Kita berani berdebat. Bukan berdebat mencela ya. Berbeda dengan orang mencela. Tapi berdebat di sini menyampaikan kebenaran tanpa mencela lawan debatnya. Apa berani? Nabi Ibrahim sendirian, tidak ada yang beriman di Irak kecuali dia dan istrinya. Subhanallah. Berarti dia menentang arus, berdebat dalam masalah kesyirikan, berdebat tentang akal, masuk akal apa tidak. Nabi Ibrahim berkata dalam Al-Quran, dikisahkan apa? Ketika Nabi Ibrahim melihat malam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah Rabbku. Ketika hilang, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak akan menyembah sesuatu yang hilang. Ketika melihat rembulan, Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah Rabbku. Ketika rembulan hilang, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak akan menyembah Tuhan yang sirna. Kemudian ketika melihat matahari, Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah Rabbku. Ketika hilang, Nabi Ibrahim mengatakan, kalau Allah tidak akan memberikan hidayah kepadaku, aku termasuk orang yang zalim. Ini bukan kesalahan akidah dari Nabi Ibrahim, bukan. Akan tetapi Nabi Ibrahim mengatakan demikian, ini dalam makom apa? Dalam makom perdebatan. Jadi seakan-akan kita seperti mereka, karena kaumnya Nabi Ibrahim menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah planet. Nabi Ibrahim mengajak mereka berpikir lebih jernih. Cobalah, ini kita anggap sebagai Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, tidak akan sembunyi, tidak akan hilang. Namun kenapa rembulan takut di siang hari? Kenapa matahari hilang pada malam hari? Berarti kita tidak bisa menyembah Allah, tidak bisa menyembah matahari ketika malam hari. Dan kita tidak bisa menyembah bulan ketika siang hari. Berarti ini bukan Tuhan yang abadi. Ini ditunjukkan kepada kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim melakukan apa? Melakukan perbuatan yang telak. Dia menghancurkan seluruh patung-patung yang kecil. Kemudian kapaknya digantungkan di patung yang paling besar. Kaumnya ketika datang dari berburu, mereka mendapatkan patung yang kecil pada hancur. Maka mereka berkata, "Man fa'ala hadza bi'alihatina?" Siapa yang sudah menghancurkan patung-patung kami? Sebagian mereka berkata, "Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Kami pernah mendengar ada seorang pemuda yang suka mengkritik Tuhan-Tuhan kita ini. Namanya Nabi Ibrahim. Maka mereka berkata, "Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun." Datangkan Nabi Ibrahim di hadapan seluruh manusia, semoga mereka semua menyaksikan. Maka mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, "Man fa'ala hadza bi ahliyatina ya Ibrahim?" Wahai Nabi Ibrahim, siapa yang melakukan apa? Penghancuran kepada Tuhan-Tuhan kami ini? Nabi Ibrahim berkata, "Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun." Yang melakukan adalah berhala yang paling besar ini. Tanyakan kepada mereka kalau mereka bisa berkata. Maka dari sini mereka mengakui kalau Tuhan mereka itu tidak bisa berbicara. Maka mereka berkata apa? "Laqad 'alimna ma ha'ula yantikun." Wahai Nabi Ibrahim, kita sudah tahu kalau Tuhan-Tuhan kita ini tidak bisa berbicara. Maka Nabi Ibrahim langsung berkata, mematahkan argumen mereka, mematahkan keyakinan mereka. "Apakah kalian menyembah Tuhan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun." Celakalah kalian, kenapa kalian menyembah selain Allah? Apakah kalian tidak berakal? Ayat ini menunjukkan bahwasannya kaumnya Nabi Ibrahim itu mengenal Allah. Karena dalam ayat ini tidak disebutkan siapa itu Allah. Mereka tidak bertanya siapa itu Allah. Artinya mereka sudah kenal. Kenal Allah, akan tapi berbuat kesyirikan. Inilah kesyirikan di zamannya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar dan Allah menyelamatkan. Allah berfirman, "Kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Allah berkata kepada api, "Wahai api, jadilah engkau dingin." Subhanallah. dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar dan tidak terbakar. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah kemana? Ke Syam, kemudian ke Hijaz, seperti yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Jadi berbagai macam kejadian ini yang dialami oleh Nabi Ibrahim menunjukkan bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim memegang agama, dan menunjukkan bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim dalam menanggung berbagai macam tantangan dari kaumnya. Dan inilah dua maqam yang menjadikan seseorang sampai pada derajat imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 224. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin, para muallim. Yahduna bi amrina, mereka mengambil petunjuk dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan kebenaran ayat-ayat kami. Jadi ayat dalam surat As-Sajdah ayat 24 ini menunjukkan dua sifat yang apabila seseorang sampai memiliki dua sifat tersebut akan sampai pada derajat imam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam kitab Fathul Majid disebutkan faidah. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman inna ibrahima kana ummah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummah, umat. Umat itu artinya banyak. Padahal tidak ada yang beriman dengan Nabi Ibrahim kecuali dua. Siapa? Istrinya dan anak pamannya, yaitu Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah anak paman dari Ibrahim alaihi salam. Tidak ada yang beriman. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kalimat ummah. Umat ini bisa bermakna imam, bisa bermakna umat. Nanti kita bahas. Ummah ini ada empat macam maknanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Nabi Ibrahim disebutkan dengan lafaz ummah, walaupun ummah ini bermakna imam, tidak langsung memakai nama imam, tidak memakai kalimat imam. Kenapa? Karena ummah ini mengisyaratkan kepada faidah yang sangat besar, yaitu apa? Penulis kitab Fathul Majid berkata, li'alla yastauhish salikut tariq min qillatis salik, agar orang yang meniti jalan kebenaran tidak merasa kesepian. Ketika meniti jalan kebenaran itu, walaupun temannya sedikit, walaupun kita hidup di kalangan ahlus syirik, tidak ada yang beriman kecuali satu ataupun dua, jangan merasa kesepian. Sesungguhnya umat-umat yang berada pada kebenaran sebelum kita itu banyak sekali, dan kita akan dibangkitkan bersama mereka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan inna Ibrahim kana ummah, bahwasannya Nabi Ibrahim ini adalah umat, yaitu alal Islam, berada di atas agama Islam. Walam yakun fi zamanihi ahadun alal Islam ghairuhu, dan di zamannya Nabi Ibrahim tidak ada yang memeluk agama Islam selain Nabi Ibrahim. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Madarijus Salikin jilid pertama halaman 21, beliau menyebutkan perkataan ulama salaf, alaika bitariqil haq wala tastauhish liqillatis salikin wa iyyaka wa tariqal batil wala taghtar bikathratil halikin. Hendaklah engkau mengikuti jalan kebenaran, dan janganlah engkau merasa sepi dengan sedikitnya orang yang ada dalam kebenaran. Jauhilah jalan kebatilan, dan jangan terkecoh dengan banyaknya orang yang terjerumus dalam kehancuran. Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, ittabi' turuqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Ikutilah jalan kebenaran, jalan petunjuk, jalan hidayah, dan sedikitnya orang yang memegang kebenaran itu jangan sampai menggodamu, jangan sampai menghalangimu untuk mengambil kebenaran. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah wala taqtar bikathratil halikin. Jauhilah jalan kesesatan dan jangan terkecoh dengan banyaknya orang yang hancur. Perkataan Fudail bin Iyad ini disebutkan dalam kitab Al-I'tisam karangan Asy-Syatibi jilid pertama halaman 112. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya kebanyakan orang itu tidak beriman, kebanyakan orang itu dalam kesyirikan, dan sedikit sekali orang yang beriman dan sedikit sekali orang yang berada pada kebenaran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada kejadian semacam itu menjadi tanda bagi seorang mukmin tentang kebenaran risalah seorang nabi yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya, akan tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dalam surat Yusuf ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin." Dan kebanyakan manusia, walaupun engkau sangat menginginkan mereka beriman, mereka tidak akan beriman. Dalam surat Al-An'am ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna aktsarahum la ya'lamun." Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dalam surat Al-An'am ayat 111 Allah berfirman, "Walakinna aktsarahum yajhalun." Akan tetapi kebanyakan mereka jahil. Dalam surat Yunus ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna." Dan tidaklah kebanyakan mereka itu mengikuti kecuali hanya prasangka. Jadi dalam beragama kita tidak boleh mengambil dari adat, dari katanya-katanya, tapi kita harus bertanya dalilnya. Ini katanya acara Islami, ini acara yang benar, ini ibadah yang benar, tapi kita bertanya mana dalilnya. Dan kebanyakan manusia tidak mau menanyakan dalil, akan tapi hanya mengikuti apa arus. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, dan tidaklah kebanyakan mereka mengikuti kecuali hanya prasangka. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, sesungguhnya prasangka itu tidaklah membawa kepada kebenaran sedikit pun. Kemudian dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillah. Apabila engkau mau mengikuti pendapat mayoritas yang ada di muka bumi, mereka semua akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna, tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya prasangka. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka kecuali hanya memperkirakan saja. Maka standar kebenaran itu bukan dari banyaknya orang yang mengamalkan, akan tapi standar kebenaran itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau banyak yang mengamalkan, alhamdulillah. Akan tapi Allah menas dalam ayat-ayat di atas, sedikit sekali orang yang mengamalkan agama Islam. Yang sedikit ini pun tidak lepas dari berbagai macam kotoran kesyirikan, kotoran bid'ah, kotoran maksiat. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan yang beriman dengan Allah itu kecuali mereka juga berbuat syirik. Jadi Allah menyebutkan yang beriman ini sedikit, yang sedikit ini pun kebanyakan tidak lepas dari kesyirikan yang menodai tauhid. Subhanallah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata bahwasannya al ummah inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Umat ini bisa bermakna empat arti. Yang pertama, al ummah ini artinya adalah at-ta'ifah, yaitu sekelompok orang, sekelompok manusia, atau lebih kita artikan apa, umat atau kaum. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus seorang rasul pada setiap umat, yaitu pada setiap kaum. Rasul itu menyeru, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian makna yang kedua, al-umma bimana al-imam. Seperti firman Allah di atas, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah qanitan lillah, yang panjang tunduk khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-ummah itu bisa bermakna millah, yaitu agama. Jadi al-ummah itu bisa bermakna agama. Jadi suatu tradisi yang dijaga terus-menerus oleh suatu kaum yang itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka itu bisa menjadi agama. Jadi suatu tradisi yang diamalkan dan dijaga oleh suatu kaum itu akan menjadi agama. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 22, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami, ini perkataan kaum musyrikin ketika didakwai agar beriman kepada Allah dan Rasulnya, agar masuk Islam, akan tapi mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami itu berada pada umat. Maksudnya apa? Sudah berada pada agama yang lebih tua daripada agama yang engkau seru. Yang dimaksud agama di sini apa? Yaitu tradisi-tradisi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dan alasan semacam ini yang dilakukan oleh, ini yang dikatakan oleh kaum musyrik jahiliyah, dan ini pula yang dikatakan oleh sebagian kaum muslimin ketika menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah tradisi nenek moyang kami, jangan diganti, jangan diubah, jangan diingkari. Ini adalah ucapan mereka, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami sudah ada dalam tradisi agama tersendiri. Kemudian al-ummah ini juga bisa bermakna az-zaman, yaitu waktu. Dalam surat Yusuf ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadzakara ba'da ummatin, dan orang itu baru mengingat apa yang dikatakan oleh Yusuf setelah berlalu sekian waktu. Setelah berlalu sekian waktu, kisahnya bahwasannya Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam penjara, Nabi Yusuf menyebutkan bahwasannya dua teman yang ada dalam satu penjara itu, yang satu akan dipenggal dan yang satu akan dikeluarkan, dan dia akan menjadi pengawal raja. Maka Nabi Yusuf berkata kepada orang yang akan menjadi pengawal raja, berpesan apa? Nanti kalau kamu keluar, tolong sebutkan ceritaku bahwasannya saya ini masuk ke dalam penjara karena dizalimi, karena difitnah. Akan tapi ketika dikeluarkan, orang ini lupa dengan wasiat Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan baru ingat setelah berlalu sekian waktu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memberi gelar kepada Nabi Ibrahim dengan beberapa gelar. Gelar yang pertama adalah ummah. Nabi Ibrahim adalah seorang imam. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah hanifa, yaitu lurus. Maksudnya lurus apa? Ma'ilan anis syirki, yaitu lari dari kesyirikan. Mujaniban likulli ma yukhalifut ta'ah, menjauhi dari seluruh perkara-perkara yang bertentangan dengan amal ketaatan. Maka Nabi Ibrahim dengan dua sifat ini sudah cukup sebenarnya untuk dijadikan panutan. Nabi Ibrahim diberi sifat positif, kemudian yang kedua dijauhkan dari sifat negatif. Sifat positif yaitu apa? Imam sebagai muallim lil khair, mengajarkan kebenaran, kebaikan. Kemudian sifat yang negatif, dijauhkan dari sifat negatif yaitu apa? Yang bisa menodai keimaman dia. Dan keimaman, sifat yang menodai keimaman paling besar adalah kesyirikan. Maka sifat yang ketiga ini, sifat yang ketiga ini diperkuat dengan apa? Walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk dari golongan kaum musyrikin. Subhanallah. Walam yakum minal musyrikin, tidak termasuk kaum musyrikin. Ini maknanya lebih dalam. Maknanya apa? Bahwasannya Nabi Ibrahim ini selalu istiqomah dalam tauhid dan tidak pernah terjerumus dalam kesyirikan sama sekali. Walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah menjadi atau termasuk dari golongan kaum musyrikin. Kemudian sifat yang kelima ini disebutkan pada ayat berikutnya, yaitu syakirol li'an'umih. Nabi Ibrahim ini senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, Allah menutup dengan sifat yang kelima. Nabi Ibrahim diberi sifat yang pertama imam, kemudian yang kedua qanital lillah, senantiasa taat kepada Allah. Kemudian hanifah, lurus, jauh dari kesyirikan. Sifat yang keempat, walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah terjerumus dalam kesyirikan. Beliau senantiasa istiqomah dalam tauhid. Kemudian yang kelima, syakirol li'an'umi, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Empat yang di depan ini adalah nikmat yang paling besar, adalah nikmat hidayah, nikmat agama, dan ini adalah nikmat yang patut disyukuri. Jangan hanya bersyukur dari nikmat dunia. Ketika mendapatkan rezeki, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika bisa menjaga sholat lima waktu, tidak bersyukur kepada Allah. Ketika bisa membaca Al-Quran dengan istiqomah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ini yang patut, lebih patut kita syukuri. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam hingga bengkak kakinya, ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan semacam ini? Bukankah telah dihapus dan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Rasulullah mengatakan apa? Afala akunu abdan syakuro, kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Yaitu bersyukur atas nikmat diampuninya dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Bersyukur dalam apa? Bersyukur dalam hidayah, bersyukur dalam agama. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Apa kaitan ayat ini dengan bab yang kita bahas? Bab yang kita bahas adalah bab tentang memurnikan tauhid. Ayat yang disebutkan oleh al-musannif ini menyebutkan tentang empat sifat atau lima sifat dari sifat Nabi Ibrahim. Apa kaitannya? Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, faqad kana alaihi salatu wassalam ma'suman 'anil syirki. Dan sungguh Nabi Ibrahim alaihi salam ini sudah terjaga dari kesyirikan. Ma'a anna qaumahu kanu musyrikin. Padahal seluruh kaumnya ini adalah kaum musyrikin. Fawasafahu Allah bimtina'ihi 'anil syirki istimraran fi qawlihi hanifa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi sifat Nabi Ibrahim dengan menolak kesyirikan, beliau senantiasa istiqomah dalam memegang tauhid fi qawli hanifa, itu apa, lurus, jauh dari kesyirikan. Kemudian diakhiri walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang yang musyrik. Wad dalil ala dzalika annallaha ja'alahu imaman wa la yaj'alullahu linnasi imaman malam yuhaqqiq tauhid abadan. Dan ini menunjukkan bahwasannya Allah menjadikan Nabi Ibrahim imam, dan Allah tidak akan menjadikan seseorang imam bagi seluruh umat manusia kecuali orang yang sudah memurnikan tauhid. Artinya bahwasannya empat sifat inilah atau lima sifat inilah yang patut kita contoh dari Nabi Ibrahim untuk memurnikan tauhid. Berarti untuk memurnikan tauhid kita harus punya sifat apa? Imam. Yaitu imam, yaitu imam apa? Kita belajar dan mengajarkan kebenaran. Kemudian yang kedua, qanital lillah. Untuk memurnikan tauhid, tauhid apabila tauhidnya murni harus ada praktek nyata. Yaitu apa? Kita harus memperbanyak ibadah. Karena ibadah itu adalah samroh, hasil dari tauhid yang benar. Ketika kita bertauhid yang benar, berarti kita akan takut kepada Allah. Kita berharap kepada Allah. Kita cinta hanya Allah. Membenci seluruh selain Allah. Berarti apa? Menghasilkan sebuah ibadah. Ketika tauhid kita benar, maka akan menuntun seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifa, dan kemurnian tauhid itu akan menuntun seseorang untuk senantiasa istiqomah, walam yakum minal musyrikin, dan akan jauh dari pemahaman-pemahaman kaum musyrikin. Dan sifat yang kelima untuk memurnikan tauhid adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu godaan iblis, salah satu godaan iblis yang dia bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda Bani Adam, iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat ya Allah, maka saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka, menggoda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi syukur ini merupakan sifat yang sangat mulia, dan syukur ini adalah lawannya kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid." Apabila kalian mau bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku bagimu, namun jika engkau kufur, sesungguhnya azabku sangat sangat pedih. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, iblis dalam ayat di atas berkata, aku akan mendatangi, menggoda mereka dari depan mereka. Maksudnya aku akan menggoda Bani Adam agar ragu dengan akhiratnya. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka aku jadikan Bani Adam ini cinta dunia. Wa an aymanihim, dan aku goda mereka dari sebelah kanan, aku samarkan ajaran-ajaran agama mereka. Itu syubhat. Kemudian wa an syama'ilihim, dan aku goda mereka dari sebelah kiri, ushilahum bil ma'asi, yaitu aku menggoda mereka dengan kemaksiatan. Jadi iblis menggoda manusia ini dengan apa? Empat perkara. Kita dibuat ragu dengan akhirat, kita dibuat cinta dengan dunia, kita dibuat samar dengan agama kita. Kemudian yang keempat, kita dibuat lebih suka dengan kemaksiatan. Jadi iblis menghiasi kemaksiatan itu seakan-akan sesuatu yang sangat indah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, dan iblis tidak berkata, aku menggoda mereka dari atas arah Bani Adam. Kenapa? Li'anna rahmah tangzilu min fawqihim. Karena rahmat Allah itu senantiasa turun dari atas. Maka syaitan tidak berani melawan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan empat arah inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa agar dilindungi Allah dari empat perkara tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ampunan dan kesehatan. Fi dini wa dunyaya, dalam agama dan duniaku. Wa ahli wa mali, keluarga dan hartaku. Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutupilah auratku, aibku. Wa amin rawati, dan berilah keamanan dari ketakutan. Wahfadni, dan jagalah aku. Min baini yadaya, dari depan. Wa min khalfi, dan dari belakangku. Wa an yamini, dan dari sebelah kananku. Wa an shimali, dan dari sebelah kiriku. Wa min fauqi, dan dari atasku. Wa a'udzubika Allahumma an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu ya Allah untuk dicuri dari bawah, dari bawahku. Doa ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sore hari dan pada pagi hari. Ini termasuk adkarus sabah wal masa. Ringkasnya, kita kembali ke pembahasan yang kita bahas, bahwasannya lima sifat Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam ayat di atas ini merupakan isyarat bagi orang yang ingin memurnikan tauhid, harus memiliki lima sifat tersebut. Yang pertama adalah imam, yaitu mempelajari agama hingga menjadi imam, mendakwahkan dan mengajarkannya. Qanitan lillah, kemudian senantiasa taat kepada Allah, beribadah, istiqomah kepada Allah, hanifa, lurus, jauh dari kesyirikan, walam yakum minal musyrikin, dan istiqomah. Syakirul li'an'umih, dan senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Aqul ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.